Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah. Semoga ikhwan sekalian dalam keadaan yang baik juga. Kita sudah absen selama satu pekan ya yang kemarin. Mudah-mudahan tidak lupa pelajaran yang terakhir. Sampai mana kemarin? Terakhir? Hah? Kesabaran ya. Tentang kesabaran. Ini adalah perkara yang terakhir dari empat kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahuinya ya, agar kita mengetahuinya. Yaitu perkara keempat adalah as-sabru 'alal adzabi, kesabaran atas semua gangguan yang terjadi pada dirinya. Setelah sebelumnya seseorang itu mengetahui, mengilmui ya, dari ma'rifatullah, kemudian siapa? Ma'rifatu nabiyihi, kemudian ma'rifatu ad-dinihi ya. Kemudian setelah itu dia beramal ya. Dia beramal, kemudian setelah beramal dia berdakwah ya. Dan berdakwah adalah wajib dengan ilmu. Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berkata melainkan dengan ilmu ya. Sehingga orang yang berkata atau berbicara tentang masalah agama tanpa landasan dengan ilmu, maka dia menyesatkan umat ya, dan juga dia telah mungkin berdusta atas nama Nabi ya, dan juga para sahabatnya yang bermahaman seperti itu. Bisa jadi dia tergerembab ke dalam perbuatan dosa ya. Dan seorang yang berdakwah, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, maka dia minimalnya harus apa? Dalam sisi berdakwah, dia harus mengetahui ilmu syar'i ya, harus mengetahui ilmu syar'i. Yang kedua adalah dia mengetahui tata cara berdakwah ya. Yang ketiga, dia mengetahui keadaan mad'unya ya, yang didakwahinya. Apakah mad'unya ini dari kalangan awam? Apakah mad'unya dari kalangan orang yang sudah mengetahui agama sebelumnya? Maka dia harus mengetahui hal tersebut agar tidak terjadi dalam majelisnya itu kebosanan ya. Baik, kita masuk kepada perkara yang keempat, yaitu sabar ya. Sabar atas gangguan yang diterima selama dia berdakwah ya. Sabar definisinya yaitu habsun nafsi ala ta'atillah ya. Yaitu menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabarannya haruslah dilandasi ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha 'an ma'siyatillah, dan juga dia menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wahabsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Jadi sabar itu ada tiga macam ya. Habsun nafsi ala ta'atillah, yaitu menahan diri atau menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, menahan diri dari berkeluh kesah atas takdir Allah yang terjadi pada dirinya. Sabar ada tiga ya. Apa contohnya sabar dalam ketaatan kepada Allah? Ini kemarin sudah sempat saya singgung ya. Apa contohnya? Puasa. Kemudian sholat ya. Terus jihad fi sabilillah. Apalagi? Dan seterusnya ya. Semua ibadah butuh kesabaran apa enggak? Butuh kesabaran. Kita datang ke majelis ilmu butuh kesabaran enggak? Butuh kesabaran ya. Harus mengorbankan waktu ya. Mengorbankan harta. Mengorbankan apa lagi? Kecapean, keletihan, ngantuk dan sebagainya ya. Semua kita sisihkan dalam rangka sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan butuh kesabaran ya. Misalkan adik-adik mungkin suatu saat bekerja ya. Suatu saat bekerja. Kemudian karena sebuah prestasi atau bagiannya yang dia bekerja mendapatkan prestasi, kemudian diajaklah makan-makan misalnya. Tapi ngajak makan-makannya di diskotik atau bar. Kira-kira sabar gak? Kapan lagi saya makan di diskotik gratis lagi? Ini kan bonus dari perusahaan. Kira-kira adik-adik bisa sabar gak? Itu diuji ya. Ada kadang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang dipaksa untuk melakukannya. Seharusnya kan orang maksiat itu enak ya. Betul enggak? Semua kemaksiatan di dunia itu enak. Karena apa? Karena surga itu diliputi oleh ketidakenakan dan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan. Memandang wanita yang tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat itu suatu hal yang secara naluriah manusiawi enak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadudna bi absorihinna. Allah memerintahkan kepada para wanita untuk menundukkan pandangannya. Bukan hanya laki-laki yang diperintah untuk menundukkan pandangan, tapi akhwat juga. Karena dalam sebuah hadis dikisahkan Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada istri beliau, saya lupa apakah Zainab atau Sofyan atau siapa ya, radhiyallahu anhu. Antajmani. Kemudian tidak ditutup wajahnya. Kata Rasulullah, "Yaudunna absarina." Tutuplah pandanganmu. Ya Rasulullah, bukankah dia tidak melihat? Kata para istri Nabi, lalu apakah engkau tidak melihat dia? Artinya yang diperintahkan itu wanita juga, walaupun yang dilihat itu orang buta ya. Orang buta tidak melihat kepada dia, tapi dia melihat laki-laki tersebut ya. Sama ya, dudna absorinya, dia absorinya. Maka itu semua adalah kenikmatan kan? Memandang wanita yang cantik misalkan itu adalah kenikmatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala palingkan wajahmu atau tundukkan wajahmu. Ya. Nah, itu kesabaran. Sabar enggak? Wah, ini kapan lagi bisa melihat misalkan. Terus saja kan hanya sekali kata dalam agama Islam. Mau sekali terus saja. Kan belum baru sekali ini. Belum dua kali. Ya. Enggak boleh. Kemudian sabar di atas sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sabar dan apa? Menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga sabar dari berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu enggak mungkin terus-terusan apa membuat kita senang, ya. Kadang-kadang takdir Allah itu juga ada buruknya, ya. Misalkan dalam sebuah keluarga, ya. Sebuah keluarga itu yang tulang punggungnya keluarga itu biasanya siapa? Ayahnya, ya. Ayahnya wafat. Anak pertamanya masih kecil. Ibunya tidak terbiasa mencari kerja. Waduh, ya Allah, ya Rabbi, ujian apa lagi? Tulang punggung keluarga wafat. Mungkin terbersih semua keluh kesah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir. Bukan begitu? Banyak sekali. Itu adalah takdir terberat. Takdir terberat dalam sebuah keluarga. Terkala orang yang dikasihinya meninggalkannya. Apalagi yang dikasihinya tersebut adalah tulang punggung keluarga. Banyak kejadian, termasuk dari adik saya. Adik saya wafat, anaknya masih kecil. Kakak ipar saya juga wafat. Anaknya baru lulus SMA, lagi butuh banyak biaya. Banyak ujian seperti itu. Kasihan seperti kasihan. Kita yang masih di Kalimantan mencoba untuk membantu. Jadi apa namanya? Bisa terjadi kepada siapapun. Termasuk kepada kita mungkin sudah bekerja di tempat yang nyaman, tiba-tiba datang PHK. Tidak ada satu orang pun yang telah bekerja nyaman kemudian datang PHK kecuali seakan-akan dunia itu gelap masuk. Gelaplah semuanya. Anak-anak masih kecil, masih butuh banyak biaya. Saat itu gelap, ya. Hampir tidak ada seorang pun yang begitu kena. Anda keluar dari perusahaan saat ini juga, atau paling lambat satu minggu. Sekarang lagi musim PHK. Bagaimana kita bisa menerima takdir itu dengan baik, berhusnuzan kepada Allah, bahwa Allah menginginkan kita lebih baik lagi. Yang tadinya kita gak punya waktu taklim, kemudian Allah dikasih PHK, itu kan kita dapat modal. Oleh perusahaan dikasih uang besar. Gimana uang besar itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjalankan bisnis, bisa menghidupi orang lain, dan dia bisa bekerja lebih fleksibel. Bisa mengatur waktunya sendiri. Kalau tadinya harus masuk jam 7, pulang jam 6, bersusah payah, gak punya waktu untuk taklim, sekarang Allah berikan. Jadi ambil sisi positifnya. Semua takdir itu pasti memberikan hikmah. Kalau apa? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takdir itu yang tidak membawa hikmah. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Kalau kita merenung di malam hari, kita muhasabah diri kita, itu akan pasti ketemu. Selalu kita itu ambil husnuzonnya, maka Allah akan mengikuti husnuzon kita. Percaya, ini prinsip hidup. Jadi jangan berkeluh kesah, tapi ambil sisi baiknya dari semua kejadian. Kita mau bawa kemana husnuzon kita ini? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa menggunakan misalkan uang yang sudah diterima dari pesangon dengan baik, menjalankan usaha dengan baik. Allah kasih petunjuk, karena Allah maha dekat dan mengabulkan doa, apalagi orang yang kesusahan lebih dekat lagi. Jadi jangan jauhkan Allah dari diri kita, bahkan kita mendapatkan takdir yang buruk. Saya sempat mengalami hal tersebut, ya. Jadi ambillah sisi baik. Saya pernah keluar dari kantor sampai 1 tahun nganggur, ya. Kerjaan saya hanya dan itu tinggal di sebuah kontrakan, saya masih ada di Tanjung Barat. Kontrakannya tidak berpenghuni, tidak berkaca lampu, gelap, gratis karena itu adalah rumah tidak terpakai. Rumah tidak terpakai, saya tinggal di sana. Kerjaan saya hanya bertemu teman yang sudah bekerja, dikasih traktiran, singgahin orang bekerja, sama doa saja. Malam doa terus, sholat. Allah kasih jam dari jamah. Baik, kembali lagi ke sini. Fayah bisun nafsa anit rasah kuti watadad juri wal malali wa yakunu daiman nasyaitan fit da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Maka hendaklah dia menahan jiwanya, hawa nafsunya, hawanya, anit tasakhuti dari marah, wa tatajjur kejengkelan, wal malal ya, menjadi bosan ya. Kalau orang bersuuzon kepada Allah, imbasnya ke diri kita apa? Jadi malal, menjadi bosan, malas mau melakukan aktivitas. Itu sudah tanda dia berputus asa. Atau orang yang berhusus kepada Allah, yang selalu semangat. Ya, makanya disini lah, wa yakunu daiman nasyithan. Maka hendaklah kalian terus menerus semangat. Optimis maksudnya. Optimis. Ya, karena semua takdir bagi orang muslim itu baik. Ajabannya amril mu'min ya. Jika diberi, dia bersyukur. Kalau diuji, dia bersabar. Semuanya baik ya. Selalu semangat fidda'wati ila dinillah, dalam berdakwahkan agama Allah wa ibudiyah, walau dia diganggu ya. Tahu gak? Ini kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana beliau ya, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yaitu pada saat kejadian perang Hunain ya. Perang Hunain, tahu perang Hunain? Perang Hunain itu perang, mungkin perang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat ya. Jadi setelah Fathu Mekah, setelah kota Mekah ditaklukkan, maka perang berikutnya adalah perang Hunain, di mana kaum muslimin saat itu merasa bangga dengan jumlahnya yang sangat besar. Karena apa? Kota Mekah baru ditaklukkan, penduduknya ramai-ramai semua memeluk Islam, sehingga tentaranya besar sampai 10.000 orang. Tatkala ada gangguan dari Bani siapa ya, perang Hunain saya agak lupa, maka Rasulullah SAW mengutus utusan langsung menuju ke Hunain untuk memerangi suku tersebut. Saya agak lupa namanya, suku siapa ya. Maka bergeraklah pasukan itu ya, pasukannya Rasulullah SAW ditambah dengan orang yang baru masuk Islam sampai sekitar 10.000, sampai mereka merasa bangga. Merasa bangga dengan jumlahnya. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Ya. Akhirnya dengan rasa bangga tersebut, Allah SWT berikan ujian. Jadi semua dosa itu adalah bima kasabat aydihim, dengan sebab kita sendiri. Jadi kalau kita menemui sebuah masalah, menemui sebuah cobaan, itu karena kesalahan kita. Ya. Ada kesalahan. Makanya senantiasa kita harus istighfar ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah timbakan ujian, ya. Kocar kacirlah pasukan Islam. Ya. Hanya beberapa sahabat utama saja ya, yang masih bertahan memerangi mereka dan akhirnya mengalahkan mereka. Padahal hampir setengah lebih lari semuanya, karena dihujani panah dari atas. Bukit, ya, dari atas bukit hujan yang panas, banyak yang meninggal dan pasukan kocar kacir, pasukan Rasulullah SAW. Bayangkan baru menaklukkan kota Mekah, pasukannya kotar kafir dengan jumlah sedikit. Ujian atau gimana? Ujian ya. Maka setelah menang, justru orang-orang yang tadi sahabat-sahabat utama yang sedikit itu, bagian rampasan perangnya itu sangat sedikit. Bayangin, orang lain yang lari-lari-lari semua, mereka yang dapat banyak ghanimahnya. Kira-kira orang yang sudah bekerja keras ini ada tasakhut enggak? Ada berkeluh kesah enggak? Ada berkeluh kesah kan? Oh, saya yang berperang habis-habisan, bisa mengusir mereka, akhirnya mengalahkan mereka, malah dapat bagiannya sedikit. Kalau kita gimana? Pasti protes ya kan? Gimana sih kok enggak adil? Itulah yang terjadi ya di hadis ini. Coba kita dengarkan hadisnya. Pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, beliau berkata, pada kejadian perang Hunain, Rasulullah mendahulukan sebagian manusia dalam pembagian ghanimah. Beliau memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta, memberikan kepada Uyainah bin Hisin. Semisal itu pula, beliau juga memberi para pemuka bangsa Arab dan mendahulukan mereka dalam pembagian ghanimah. Lalu ada seorang yang berkata ini apa? Wallahi. Apa? Inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Pedas banget nih. Kata seorang sahabat, bukan orang ya, mungkin sahabat lagi mungkin sedang kelepasan gitu ya. Demi Allah, sungguh ini adalah pembagian yang tidak adil. Inna hadhi qismatun ma'udila fiha. Tidak adil sama sekali. Wa ma urida fiha wajh Allah. Dituduh Rasulullah SAW itu tidak menginginkan wajah Allah. Sungguh ini pembagian yang tidak adil. Ini pembagian yang tidak mencari wajah Allah. Padahal yang dituduh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada sahabat yang mendengar berkata, demi Allah aku akan sampaikan perkataanmu ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mendatangi beliau. Maksudnya Ibnu Mas'ud ya. Maka Ibnu Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan ucapan orang tadi. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW, memerah. Ya. Sehingga ya, namanya asyir, seperti semir warna merah, karena begitu Rasulullah itu bercahaya, putihnya itu putih kuning dan bercahaya. Jadi kalau begitu marah, merah itu kelihatan seperti dicat warna merah, kelihatan merahnya muka marahnya Rasulullah SAW. Sambil berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilullah wa rasuluh. Siapa yang lebih adil kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil? Coba siapa yang lebih adil? Gak ada. Disangkanya kalau namanya adil itu semua dibagi rata. Gak seperti itu. Tetapi sesuai maksud dan maslahatnya kan? Itu baru namanya. Ini gimana? Itu baru namanya adil ya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, Yarhamullahu Musa, qad udhiya bi aksari min hadha fasabara. Rasulullah SAW memuji Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah seorang Nabi yang terus menerus dilecehkan. Terus-menerus dilecehkan oleh muridnya sendiri. Coba kalau kita ada guru, kemudian ada murid melecehkan kita. Wah, guru itu enggak punya ilmu apa-apa. Ilmunya kecil. Saya udah tahu semua yang disampaikan guru. Kira-kira gurunya gimana? Tersinggung kan? Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak tersinggung, bahkan beliau bersabar. Itulah keistimewaannya Nabi Musa, termasuk Nabi yang banyak sabarnya. Rasulullah SAW saja sudah memerah wajahnya, menahan getar, dituduh tidak adil. Bagaimana perasaannya dituduh tidak adil? Sangat-sangat sakit, menyakitkan. Nanti kalau antum sudah menjadi seorang mustafid, sudah seorang guru, kemudian dituduh dengan tuduhan yang jauh dari sifat antum, tersinggung gak? Sangat tersinggung. Bahkan mungkin antum bisa jadi tidak tidur 2 hari memikirkan ucapan orang tersebut. Akan terjadi seperti itu. Mungkin akan terjadi. Tapi kalau antum orang yang bagus ya, yang udah terserah orang mau ngomong apa, mungkin bisa. Tapi sehebat-hebatnya orang, dia pasti akan terpikirkan. Baik, kita lanjutkan. Lianna adiyat ad-da'in ila al-khair min tabi'atil bashar. Karena apa? Adiyat ad-da'in, gangguan terhadap seorang pendakwah, itu adalah sebuah kemestian. Adalah sebuah kemestian sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kau wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, fasabaru, dan mereka semuanya bersabar ala ma kudzibu wa udhu, atas dusta yang mereka lontarkan dan gangguan yang mereka berikan, hatta atahum nasruna, sampai datangnya pertolongan kami. Wa kullama quwiyatil adiyah qaruba an-nasru, dan semakin kuatnya gangguan maka semakin dekat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa an-nasru mukhtassan bi ayyun sara ilal insanu fi hayatihi. Dan terkadang pertolongan itu tidak terkhusus si pendakwah tersebut masih hidup. Wa yara asara da'watihi qad tahaqqaqa. Jadi tidak mesti bahwa pertolongan itu pada saat si pendakwahnya itu masih hidup. Dan dia melihat asar atau dampak dari dakwahnya telah diterima oleh masyarakatnya. Jadi tidak mesti pertolongan Allah itu datang si pendakwahnya masih hidup dan masyarakatnya kemudian berubah, begitu ya. Tidak mesti. Bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi bi ayya ja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi. Tetapi kadangkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah setelah kematiannya, dengan Allah menjadikan penerimaan di hati-hati manusia terhadap apa yang didakwahkan. Wa tamassukan bihi, dan mereka berpegang teguh dengan dakwahnya. Fa inna hadza yu'tabaru nasra li hadzal da'iyah wa in kana mayyitan. Maka ini juga termasuk dari pertolongan Allah walaupun si pendakwah tersebut telah menjadi mayyit. Fa'ala da'iyah ay yakuna sabiran 'ala da'watihi. Dan wajib atas seorang pendakwah dia sabar terhadap dakwahnya. Mustamirran fiha, terus-menerus menempuh jalan dakwah. Sabiran 'ala ma yad'u ilaihi min dinillahi 'azza wa jal. Selalu sabar kepada apa yang didakwahkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sabiran ala ma ya'taridu da'watahu. Sabar atas rintangan-rintangan dakwahnya. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Dan juga sabar terhadap rintangan-rintangan yang berupa gangguan. Wa hahumur rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Dan demikianlah rasul-rasul salawatullahi wa salamuh Udhu bil qawli wa bil fi'li. Mereka diganggu dengan ucapan dan perbuatan. Sebagaimana firman Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah ya. Apa yang datang sebelum kalian, sebelum engkau wahai Rasul sallam, illa qalu, kecuali dikatakan kepada mereka para nabi tersebut, sahirun aw majnun, tukang sihir dan orang gila. Jadi bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dikatakan tukang sihir dan orang gila, tetapi bahkan banyak dari utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad pun sama dikatakan seperti itu. Walakin 'ala da'iyah ay yuqabila dzalika bis-sabr. Tetapi bagi seorang pendai maka wajib menghadapinya dengan kesabaran. Wanzur ila qaulillahi 'azza wa jalla lirasulih, maka lihatlah perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Coba kita lihat ini. Ini diajak berpikir oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Coba kita lihat firman Allah berikut. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 23. Ini mungkin beberapa kalian sudah hafal. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna 'alaika, menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran tanzila, dengan berangsur-angsur. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau dengan berangsur-angsur. Kata Syekh Utsaimin, kana minal muntadhari ayyuqala, maka bagi orang yang memperhatikan, maka dia akan berkata, lanjutan ayat ini mestinya, fashkur ni'mata rabbik. Sungguh wahai Muhammad, aku turunkan kepada engkau Al-Quran secara berangsur-angsur. Harusnya bah orang yang berpikir sini, fashkur, maka bersyukurlah, begitu kan? Fashkur ni'mata rabbik. Tetapi apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap ketentuan-ketentuan Rabbmu. Bukan disuruh bersyukur. Sabar. Jadi sabar itu sebuah memang kemestian, ya. Wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyana lahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Ini adalah isyarat setiap orang yang membawa Al-Qur'an pasti menghadapi ujian. Berbeda dengan orang yang hanya beribadah saja. Dia tidak menyebarkan dakwahnya, tidak akan mendapatkan gangguan. Tapi orang yang berdakwah pasti mendapatkan gangguan. Pasti mendapatkan gangguan. Kita tidak mengharapkan gangguan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan gangguan kepada kita dan kajian ini lancar gitu ya. Tapi kalaupun ada, ya kita tetap bersabar. Tetap bersabar. Walaupun kadang sabar itu sulit, bahkan di kalangan para ulama sekalipun. Karena apa? Karena ucapan. Makanya benar, tidaklah seorang manusia itu tersungkur di neraka kecuali karena ucapan. Karena ucapan itu bisa menusuk sampai ke ulu hati. Susah hilangnya kalau kita sudah diomongin sama orang sampai ke hati, ya. Udah aku gak akan berbuat baik lagi sama dia, udah aku gak akan anggap dia teman lagi. Bukan hanya kepada kita, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika hadisul ifki, ketika apa? Kisah hadisul ifki. Tahu hadisul ifki apa? Hah? Ah, betul. Ada yang tahu. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu itu terkena fitnah. Difitnah. Coba istrinya Rasulullah SAW difitnah bahwasanya dia telah berzina. Ketika dalam suatu perjalanan Aisyah radhiyallahu anha tertinggal, dikiranya oleh Rasulullah SAW Aisyah itu masih ada di tandu. Jadi kalau istri Rasulullah dan istri-istri yang lain zaman para sahabat itu, kalau berjalan dia di tenda. Jadi ada unta, untanya itu di atasnya dibikin tenda, terus dikurung. Itu wanitanya di situ, istrinya di situ. Kemudian suaminya kadang-kala memakai unta lagi, kadang-kala dia menuntun unta tersebut. Tapi ada orang di atasnya. maka rombongan peperangan tersebut dikiranya Aisyah itu masih ada di atas unta, padahal malamnya dia berhajat, buang hajat, sehingga agak jauh membuang hajat supaya tidak terlihat oleh pasukan malam harinya. Ternyata dia kehilangan entah kalung entah cincin, yang itu kalung itu adalah pemberian ibunya. Kehilangan ketika buang hajat, ya kan jatuh atau apa. Dia mencari-cari sampai agak siang dan ketemu, alhamdulillah. Maka dia balik ke tempat tersebut, ternyata sudah berangkat semua kafilahnya. Alhamdulillahnya itu ada pasukan yang tertinggal di belakang, satu orang. Satu orang ini masih pemuda, ganteng, dan dulu pernah menyukai Aisyah waktu sebelum nikah dengan Rasulullah SAW. Pernah mau melamar begitu. Maka tahulah ini. Maka diantarkanlah pulang ke Madinah. Berdua saja. Ribut semuanya seluruh Madinah. Langsung, wah, ini istrinya Rasulullah berduaan dengan ini. Yang sakit siapa? Rasulullah SAW. Pasti orang nanti kalau antum sudah beristri, kemudian ada tuduhan, istrimu kemarin reunian. Sakit luar biasa ya. Gak bisa tidur tuh 2 hari. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ternyata yang menyebarkan berita itu, yang membesar-besarkan itu adalah orang yang selama ini oleh Abu Bakar As-Siddiq dinafkahi. Masih ada hubungan saudara. Dari kecilnya dinafkahi terus nih orang nih, dari kecilnya sampai besar dinafkahi terus. Begitu ada fitnah, dia yang paling ini. Aisyah itu melakukan ini, melakukan itu, melakukan itu. Pokoknya keji. Ya. Sampai akhirnya apa? Yang sakit? Abu Bakar As-Siddiq. Sakit hati sama orang ini. Aku gak akan lagi ngasih nafkah lagi sama orang ini. Tegurlah datang ayat Allah. Agar maafkan. Memakan itu. Abu Bakar As-Siddiq saja tidak kuat seperti itu. Apalagi kita. Jadi wajar. Antum nanti sepanjang hidup, kalau Allah berikan kenikmatan hidup, ya, akan menemui hal seperti itu. Maka ingatlah, sabar. Kalau antum merasa tidak tidur 2 hari, ingat-ingat ana udah berapa kali. 2 hari tidak tidur. Diomongin orang. Ya. Atau diganggu, kajiannya pernah juga diputusin. Enggak usah gak ngaji lagi di sini. Sakit sekali. Apalagi ya sampai para ulama pun seperti itu kadang-kadang. Maka harus sabar dan mencari. Ini sabar ini dikiranya mudah tapi berat dan sakit memang. Ya. Enggak bisa dipungkiri sakit. Kalau diomongin orang itu pasti sakit. Ya. Apalagi kita sudah berusaha baik-baik gitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tadi bilang apa? Sungguh Nabi Musa lebih tersakiti dibanding ini. Berarti menandakan bahwa Salam itu sakitnya lebih berat sebenarnya. Cuman karena ingat Nabi Musa itu sudah harusnya, saya ini udah berat banget ya. Kayaknya udah gak ada lagi Nabi lain yang merasakan beratnya dituduh seperti itu, tidak adil ya. Tapi beliau ingat Nabi Musa. Nabi Musa itu udah lebih diganggu, lebih parah dibanding itu. Sehingga menjadi ringan. Kita juga begitu. Wah, teman-teman saya pasti ujiannya lebih berat. Nah itu akan ringan. Atau ingat mati aja udah. Apalah ini. Ingat mati ringan udah. Ya. Hidup tinggal sebentar lagi udah mau ngapain terserahlah gitu. Bukan menjadi tambah malas ya. Artinya itu untuk mengobati jiwa saja. Kadang mengobati jiwa itu kita mencari jalan loh. Ada orang mengobati jiwa itu dengan cara-cara yang enggak benar, malah berbuat maksiat ya kan? Ya, mengobati jiwa yang baik adalah kita mengingat mati. Itu obat jiwa yang paling. Kalau kita hasad sama orang juga sama. Biarlah orang itu dapat kekayaan, dia gak pernah belajar tapi begitu ulangan nilainya jebol, bagus. Rezekinya kayaknya nomplok terus gitu. Udah. Kadang hasad juga. Kita bisa ngontrol gak hasad kita? Gak bisa. Pasti ada hasad juga, namanya manusia pasti deh. wah dia lebih bagus nih, lebih banyak jamaahnya. Pasti hasad. Dan kalau hasad itu sama ingat mati juga. Sama ingat mati. Kan hilang sendiri. Baik ya. Kemudian saya lancat saja. Fa'ala da'iyah ay yakuna sabiran muhtasiban wa sabru salasatu aqsamin. Ini diulangi kembali bahwa sabar itu ada tiga macam, yaitu sabar apa tadi? Ketaatan kepada Allah, kemudian sabar menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian baru kemudian saya kembali ke perkataan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wadalilu qauluhu ta'ala, baru masuk dalilnya dari empat kewajiban tadi. Ini sudah selesai nih, tentang sabaran sudah selesai. Kita masuk dalilnya ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Lihat di sini Allah menggunakan tiga macam sumpah atau penegasan, taukidnya. Ada tiga macam penegasan di surat ini. Yaitu Allah bersumpah dengan apa? Dengan dahr, dengan waktu, wal asr. Waktu asar, ya. Kalau bersumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya boleh apa enggak? Boleh. Kalau kita bersumpah dengan makhluknya enggak boleh, ya. Pertama dengan sumpah, kemudian dengan inna. Sungguh manusia itu lafi. Kemudian ada la, lamut taukid. Ada tiga ya. Wal asr, demi masa, penegasan yang pertama. Inna, ya, penegasan yang kedua, sesungguhnya. La, lafi, la, benar-benar, ya. Khusrin, ya, dalam kerugian. Ada berapa macam penegasan? Tiga. Pertama dengan apa? Demi waktu, dengan sumpah maksudnya ya, dengan sumpah. Yang kedua dengan huruf inna. Yang ketiga dengan huruf apa? La, lafi, ya, la. Jadi ada tiga penegasan menandakan bahwasanya Allah betul-betul orang manusia itu semua rugi, semuanya bangkrut, semuanya binasa. Apa? Illa ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mirip dengan surat ini apa? Dekat-dekat dengan surat ini juga. Yang kira-kira sama, apa? Surat apa? Surat At-Tin. Inna khalaqnal apa? Wat-tini waz-zaitun wa turisinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah bentuk manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya bentuk, ya. Summa radadna. Kemudian aku balikkan semuanya. Summa radadnahu asfala safilin. Tadinya makhluk yang mulia punya akal, ya, punya nafsu. Kata Allah semuanya habis di bagus-bagusin, sumaroda denahu. Aku bandingkan, aku balikan. Fi asfala safilin, di kedudukan yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada para binatang, daripada jamadat, daripada pohon-pohon kayu-kayu. Makanya Abu Bakar ketika meninggal, sungguh aku berandai-andai menjadi kayu bakar saja, yang orang membakarnya kemudian hilang. Kenapa? Tanggung jawabnya manusia itu berat sekali. Bahkan Rasulullah SAW aja, ya, bisa dijamin masuk jannah. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengampuni dosanya yang terlalu dan akan datang, ya kan? Umar bin Khattab juga pada saat wafatnya sungguh celaka, ya, jika Umar bin Khattab ini tidak diampuni dosanya. Karena urusan dunia yang cuma sebentar ini konsekuensinya abadi. Abadi. Dan kita menghadapi sebuah kejadian yang belum pernah kita bayangkan. Di bumi yang entah udah berbeda buminya, Allah ganti dengan bumi yang lain. Yang semuanya datar semua, padang semuanya. semua kepanasan, semua bertelanjang, tapi tidak ada yang memikirkan auratnya orang lain. Ketika ditanya para nabi, meminta tolong oleh manusia, datang kepada Nabi Adam, nafsi-nafsi, masing-masing, urus sendiri masing-masing. Aku sibuk memikirkan kesalahanku diriku sendiri. Sampai semua nabi berkata sama semuanya. Saking beratnya urusan, apalagi pada para sahabat yang lebih rendah. Nabi saja berat urusannya di hari kiamat. Yang segitu banyaknya amalnya. Karena urusannya berat. Kalau diazab saja, diazab yang orang enggak pernah terpikirkan bahwasanya Allah mengadil seperti itu. Yang kalau sudah selamat dari azab sih sudah tenang lah. Di surga yang paling rendah juga enggak apa-apa. Yang penting sudah selamat. Ya kan? Tapi kita meminta dengan surga yang paling tinggi. Jangan, kalau minta jangan yang tanggung. Semua yang paling. Ini salah satu juga. Antum kalau punya doa, doa yang terbaik. Misalkan antum ingin kerja, kerja di perusahaan yang terbaik, yang gajinya paling tinggi, kerjanya paling ringan, yang banyak waktu kosongnya. Kejadian loh. Kejadian. Ada yang seperti itu. Gajinya enak, lumayan tinggi, ya enggak paling tinggi lah. Gajinya tinggi, kerjanya santai, bahkan kalau zuhur sama asar bisa sampai tidur-tiduran. Hari Jumat bisa gak masuk. Bisa. Kalau doa jangan tanggung. Karena itu adalah salah satu bab nanti di kitab Tauhid. Ada seseorang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku kalau engkau mau. Ya Allah berikanlah aku kalau engkau sudi memberinya. Gak boleh, dilarang seperti itu. Jadi kalau berdoa, doa yang paling puncak. Ya Allah berikanlah aku istri yang cantik, solehah, sedap dipandang mata. Ya. Apalagi, sudah, yang paling tinggi aja. Tapi begitu dapat yang soleh ya sudah. Ya ini yang paling solehnya saya ini, itu jangan nyari lagi. Sudah. Baiknya kita cukupkan ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.